ku pergi, tahukah kau ku berdusta. Kau terus percaya padaku. Yang kau tahu hanyalah selama ini ku cintakan. Saat ku cium dia, kau tak tahu. Sebenarnya perih untuk berhenti. Bisakah kau bantu aku, buatku kembali cintai dirimu. Ku merasa ku bersalah, terus ia nanti dan terus ia nanti. Ku tahu takkan sama.